Paulus susula na New Salamik man ay Roma. Roma babae kaisa na. Tolanok man ay Roma, pumanetualain hele masuelay talalimin, manetualain hele basa au, boy maana suuhi hili au, dadi manatui benga halamalole, maneme manetualain namai. Manetualain helu basa halamalolen dia, neme makahulun eli, tunga nabi nala, dena nasula basak na isusula malalaok daleso. Halamalolen dia, anatui lae neu manetualain anan, ho ita lamatuan Yesus Kristus, ho tunga hatahuli dae bahfaka hahapu nasona, Yesus Kristus ndia nde bena dau kititi nonosi. Tehu, tunga duladale kasona manetualain anan Yesus Kristus ndia. Ho tadu tanan de no manetualain kuasa matuaina nade nasuk dafalik neme mamate samai. Manetualain fe au babae babatik fo au dadi lamatua ka ana manatungan. Ho ela au alalau aono Kristus mahela nole basa hatahuli lalaen. Ho ela lamahele ma alatunga. La fada lae, hela nole basa hatahuli lalaenan dia, nebe sona, emi foma nai Roma la, nai dalek boy. Ho ela leobena, emi dadi Yesus Kristus hatahuli kamahele nala. Hun dia, de au sulak fe emi sesulak ia. Ela leobena, ita aman manetua lain malamatua Yesus Kristus, fe emi babae papalak ma mole dame. Au oke makasih makasososak neu manetua lain tunga Yesus Kristus, hukan de tola no kala. Nana basa dae bah fakalala ena, lama nene basa lae, emi mamahele te ete eneu Kristus so. Mete ma au hule haladu istona, au afandele eni tatas esa. Manatua lain de sakasi au halako kolang iala mema tete eka, manatua lain dian de au alalau aonan no daleka tematuak, yinik au tui benga halamalolen dia laeneu anana. Au amahena, manatua lain fe au failoak, ko au ne idonge dama eni. Nana au ahit anseli ato ngo oeni, ko ela itatabae manatua lain dula dalena, mababae babatin fo enok ndia au tao ate tia a hele eni. Nana tunga au dudu angan de besona hukan de ita basa-basa kala kama hele Yesus Kristus so. De ita esa na te tia na hele esa. Tulano ngalalemin au nau eni bubuluk nana laiba uka au dodo wae ne idonge dama eni. Tehu au tahapuluak makanan dokfa. Nana au nau au ue osang nini buna buak peeni. Sa mana leo hatahuli ta Yahudi fo mana leo nai mamana fee kalaboe. Nana au bela baung ia sua neu basa leo ina lalaena. Nau mana malila hada kala do malila hada ta kala. Mana sakola kala do mana sakola ta kala. Hun dia de au ahik anseli tui denga halamalolen dia neu eni manai Roma laboe. Au amahele halamalolen dia, nana halamalolen dian de bena, manetua lain bei balakain den dia. Soa neu ana fesodak neu basa hatahuli kamahele kalalalaena. Maka sesosana, hatahuli Yahudia, boy maleu ina fee kalaboe. Hukan de halamalolen dia, de manetua lain naturu eno na taoleo bek fo, hatahuli dae bafa katutupina no manetua laina. Ana dadi malole falik, eno nande tamahele manetua lain neme makasososa na lusama teena. Dede ak dia, nanda nosusula malalao ka isiling nae. Hatahuli fo na mahele manetua lain, matututi nanaton no manetua lain malole falik sona, neokose hatahuli dia hapumasodaka. Manetua lain na turu nasa melun neme nusa sodaka, sua neusara singoka, mahata huli dae bafaka tatao nonu imanga launa. Nana tatao nonu imanga lauk sila lande kena kai hata huli dae bafaka, po boso lalelak manetua lain na nulindona. Hata huli dae bafaka nalelak manetua lain, hukan de manetua lain de nafada de diat dia niu hata huli dae bafaka. mulai nene mane tua lain nakada dadik dae bafaka, mane tua lain hadap palinko nana nikataka, konde mane tua lain heo hilun, makuasa matia mahelena, atahuli dae bafaka, hapu bubu lukana tunga basa hata fo nakada dadikana. Dadi atahuli dae bafaka, tahapu neek suani una fadanae diandosfa. Hata huli dae bafaka na lelak mane tua lain, sehu hata huli dae bafaka, ta nau fehada holomata neufan, da di leo mane tua lain, ma ala ta nau loke makasi neufan. Fehata huli dae bafaka, dudua dodo kada dede aman da di taakala, na nadale nala makahatuk so, lafada lae, sila hata huli mana teeteno kala, teseko na, ngoa na laseli. Ala tasene dook niu mane tua lain, ko matia mahelek ndia fa, te ala sene dook niu ai batu na nadoki dula kala. Fo lalu pahata masodak, te huha hae taakala. Ala doki dula klas lalu pahata huli dae bafak. Manupuia, bana ehak, mabana manaloro laeka. Hundia de, mane tua lain pu ilo takasa. Kodainga, ala tau tunga kada sila dalehihina na umesa nala. Nalosa ala tau, nono hatahuli nala no tama lolefa. Ala ngati, manetua lain kondos lia, nginik ai batu nanadoki dulak. Ala ta sene dook ne umana makada dadik dae bafa kafa. Te ala sene dook ma, lala lau lao no hata mana sapu lalo kala. Te sekona, tungando na sona, musekoa kio mana makada dadik dia, losa rodona. Amin. Hukan de hata huli dae bahfa kata tau nonu ilon dia kade, mana tua lain ku ilu takasa fo ala tau tunga kada sila hihi na nau mengalaun sila la. Ala ta tau tunga hata huli ya hak dana, fo inakala hito kala, tehu inakana hit seluk no inak. To nala leon diak boe. Ala tala kaminak inak tunga mate tuna soon. Te nasa sasawa na nala, lasu neu kada nono to nala. To nala, tao tatao nono imamaek soa neu nono to nala. Nalo sa ala hapu babala na, nanda ano tatao nono inala. Tunga hata huli dae bafa kadale na memeda na sona, ana tapalu na lelak manetua lain fa. Hundia de, mane tua lain ku ilotak dudua finala na lutus. Fo ela ala tau no ita tau no noik, fo tungan do na ala tabole tau no ifan. Basa ta tau no no imanga lauk, masalah singok la laena, henu dalenala. Dalenala henuk no tene petaka, kabo kabalika, ma nakamu nakadauka, kanisaka, natutu na fepaka, tipudaika, ma napedadaleka. Alahi kada kokolak hatahuli, alahi kada tau langenggeo hatahuli nakden, ala kuau ndayau, mamali lahada taakala, lakamu lakadau manetua lain, ala kokolak kada dedea kokola sesuan nanda taakala, ala sangalalilak enobiuk, ko ala tau tatau nunu imangalau, alahi kada laban ina amak, ala tanau tunga hatahuli feeki hina naun, ala talili neka mahada hata huli taakala. Ala bubuluk basa, nete matunga mana tua lain hoholo lalanen sona, hata huli mana tau tunga nana muse hukumisan. Leo mai leon diak boy, ala tau lakando, dena lenak bay laka tutuluk hata huli la, ho ala tau tatau nanu imangalau. Roma baba eka duana. Hundia, de tolano ngalalimin, se tolano ka, de nalusa tolano ka nau fe salak niu hatahuli. Tolano ka tahapu enok fa anak boen, sua niu masala e awi nama fa. Nana metema tolano ka fe salak niu hatahuli feek, te seko na tolano ka tatao nunu imboyo, bisama leo hatahuli silala. So na tolano ka lande makitu am tolano ka lahu hukum dia. Ita bubuluk basa, mete ma mane tua lain na ketu hata holi mana tau ta tau nonu imatak leo sila kala huhuku nala sona, mane tua lain na keke tundia laen, te huto la nong ala limin, e mi boyo, tau tatau no noik ho emi makasasa e kananeu, hata huli fe eksila la boy. De emi madaenga, mane tua lain tahuku emi faado, do emi kada maka dadaek mane tua lain dale malolena, boy madudu amanalu matua inana, sanden dia faado, tau leo beyo, emi bubuluk basa, mane tua lain na tudu sesuela lain nana, ana nau fo ela emi, tuka te sale dale meme emi sala singo malamai. Pehu emi langa batuma emi tanau oe beu dale malafa. Kundia de, emi de tau mambela siluk emi huhuku manai fai mate eka. Nete mamane tua lain na tudu nasa melun, fo naketu na laditunga matetuna. Nana neu kose mane tua lain balas hata huli esa esak nanda no tatau nanu inala. Mane tua lain pe maso da matetuka, mamana kitu basa taaka, neu hata huli mana tau nu ila hele tatau nanu imalole. Fo ala haku hata mandela masa lia, mama tua madema, boema matia maheleka. Pehu hata huli fo ana palu kada au ina na mesa kana, ma ana tanau tunga mane tua lain fa, te ana tunga kada hata mangalau kasona, mane tua lain nama nasa mangalalau hatuli silala. Basa hata huli mana tau tatau nono i mangalau ka, ni kose ala hapu kada tutua sosota kama dui dosoka. Maka sesosana hata huli Yahudia, basa sona leo ina fe e kalaboy. Tehu basa hata huli mana tau tatau nono i malolea, Niko se mane tua lain fes mandela masaak mahada holomata, boy masoda molek, maka sesosa na hata holi Yahudia, basa so na leo ina fe ekala. Nana mane tua lain sesua la lain matak esa, sua niu hata holi la laena. Leo ina fe ekala la sala la singo nana, ala tabubuluk agama Yahudia hoholo la lanen fa, hundia de, mane tua lain hukus na hoholo la lane kadeak, Tehu hata huli Yahudi la sona ala bubuluk basa hoholo ala neksila la so. Hundia de, ni kose mane tua lain hukus tunga hoholo ala neksila la boy. Nana hata huli amalo le falik lo mane tua lain, tahu kande hata huli dia, bubuluk basa agama Yahudi ya hoholo ala nenso. Tehu kande anatao no ihata fonana sulak na hoholo ala nek dia daleka. Leo ina fe e kalatala lelak agama Yahudia hoholo lalanen fa. Tehu me te mano sila hihina na umesana, boe ma ala tau nu ihata fo hoholo lalanek lia palita ni usala sona, sila dale nande dadi hoholo lalanek sua ni usila. Leo ma etala lelak agama Yahudia hoholo lalanen fa. Sila hada palin de dadi natutuduk nae, hata fo hoholo lalanek lia paleta neusala, nana sulak nai sila dale nala dalek. Sila dale bobongoana nala boeo, la tudu de diat lia kadu tanan. Nana nasia sila dudu afin fe salak neus, ma nasia fendos neus. Mahani te neufaik ko mane tua lain na ketu basakate, neukose anadak ditau leon dia. Naifaik dia, tunga halama lole fo au tui bengaka, Nekose mane tua lain na ketu na lakdi basa hata, nana na funik nai hata huli ya dalen dale, madudu afi na dalek, tunga Yesus Kristus. Sehu besat ia, talobek no tulano kalabai, tulano kalamanaku aomai, tulano kalahata huli Yahudi, de tulano kalamamahena kada agama Yahudia, oholo lalanen, bo ma tulano kalatututina naton no mane tua laina, tao na tula no kalakoa onda eao. Hukande na tutuduk ne mihoholo lalanek dia mai, de na lusa tula no kalabubuluk mane tua lain hihina naun ma, tula no kalabubuluk beka de malolea. Tula no kalaman aku mai, hata huli poke kalamauli malangan de tula no kala. Ma tula no kaladadi mangaledok ba eneu hata huli manai maka hatu kadalek. Tula no kala, manuli hata huli hada taakala, mamesen ba eneu hata huli ngoakala, tula no kala manakumae, tula no kala hapu basa malilak lala ena, mana nulindo osa nai agama Yahudi hoholo lalanen dale. Tulano kala manuli hatahuli se ekala, na taole ede tulano kala ta manuli awina malafa. Tulano kala manuli hatahuli lafo boso lamanako. Seseko na tulano kala lamanako. Tulano kala manuli hatahuli lafo boso hohonge. Teseko na tulano kala hohonge. Tulano kala tahi sasongo tatangu kafa. Teseko na tulano kala hui uma sasongo tatangu kabualu anala. Tulano kala kuao ndayao nana. Tulano kala hu'u musa hoholo lalanen. Teseko na tulano kala maka mumulu maka mamahit manetua lain mimik hoholo lalanen. Nai susulama lalauk dale nana sulak nai leo iya. Hu kande eni hatahuli Yahudi. De manetua lain nak dena. Nana tau nang genggeok nai leo ina fe kala dale. Nete matulano kala tunga agama Yahudi ya hoholo lalanen sona. Tulano kala sunat dia masesua nandak boy. Tehu mete matulano kala tatao mati tuholo lalanek sila lafa sona. Tapake tulano kala sunat dia makanondok fa. Mete mahata hulika Yahudi esanana sunat tak. Tehu anatunga agama Yahudi ya hoholo lalanen. Ademane tua lain tanafak danae. Hata hulin dia nana sunat basak sodo. Mahata hulin nana sunat tak silala. Mekose ala fe salak me tola nok Yahudi la. Nana tola nok Yahudi la. Manu agama Yahudi ya hoholo lalanen ma. Tola no kala nana sunat. Tehu tola no kalandela ole na hoholo lalanek silala. Hata huli silala nana sunat ta akala. Tehu silande tau tunga agama Yahudi ya hoholo lalanena. Nana hata huli Yahudi matetuka. Kande hata huli fo analipa kada nade hata huli Yahudi nafa. Mahata huli fo nana sunat matetuka. Kande hata huli fo nana sunat tunga kada aupa akafa. Dedi anasafalina. Hata huli Yahudi matetukande. Hata huli fo napeda hada pali Yahudi nai dalen dale. Masunat matetukande. Manetua lain dula dalen nande tao na hata hulin dia dalen nana sunat. Teta sunat ko nana sulak na sulak dalefa. Hata huli leo sila kala. Desi pokokoa kikiok neme manetua lain mai. Teta neme hata huli deba fakamai fa. Roma baba ekateluna. Nete maleon diak sona. Ade hapuna nalak hata dari hata huli Yahudi. Masa suak hata tunga sunat anak nenete na. Tau leo beo. Sesuan dan daan bauka. Maka sesosana. Hukan de manetua lain se de dia kokolan ni hata huli Yahudi la. Sehu metema hata huli Yahudi ngelok. Talili ne kafasona. Tau leo bebai. Huno enok dia de. Ade manetua lain talili ne kafado. Tau leo beo ta. Nana dede amanga ledona, manetua lain dos nahele. Leo mai basa hata huli dai bafaka, masa pepekok mesa-mesan. Nai sesulama lalauk dale nana sulak nai. Ela leobena, lita ondos, nai ohala kokola madalek, ma osengi nai lelek, pola ketu lalak dio. Sehu metema manetua lain mandon dia buai tai nana nikak, bukan de ita tatau nanoi masalah nasona, ade ita disangat taile ebay. Nete ma manetua lain huku ita sona, ita tafadatae. Manetua lain tanah ketutungan do nafahetu do. Tunga hata huli dae bafa kasona, nata tanek ia memak nanda. Tehu talem biak fa, nana mete ma manetua lain tando asfasona, taole ede, naketu nalak di dae bafak ia. Tehu metema hukan de tatau nono i masalah kala dehatan dos la ene manetua laina boe tai nana nitak nalusa manetua lain nana kua kiok sona taole ede ala bise salak neu hata huli mana tau salak kala lae hata huli masalah masingok bai boe ma taole ede ita ta boleh tafadatai malole lenak ata tau tatau nono i mangalauk takando. Fodaina, tatau nanu ima lolea, ana muli dadi. Memak hapu hata huli nakadadaek au ninik nafak danae. au kokolak bahasa ai leon dia so. Hata holi matak leon dia ka danda ana mane tua lain hukum. Na metema ita dari hata holi Yahudi sona ita malole na lena hini leo ina fee kalado kalombia fa. Awa fada bahasa ai leo mai hata holi Yahudi do leo ina fee kalaboyo hata holi masala masinyok mesamesan. Sama leo na nasulak na isusula malalaok dalen nae. Tahapu hata holindos esaboen. Tahapu hata holi malelak esaboen. Matahapu hata holi esaboen. Anasene dook neu manetualai. Basa hata holi laladok. Au inanala neme manetualai so. Basa-basa slatofa latalak so. Tahapu hata holi manataon dos esaboen. Tahapu hata holi esaboen. Botoli kokodo nala depo, sama leo lates mana popo ka. Ala kokolak ka ada dedea kokola tipu daik, malakamu lakadau, sama leo menge malaso ka. Alahi kada so supa, matau balakai. Ala lauk lai-lai metema, ala sanga fepaliu matau lisa hataholi. Tau nakalulutuk matotoa tataka, ala seleng galing na ibasa mamanak lalain. Talita eno tetutema kafa, maala tafehada holomata neomane tualain fa. Desat ia ita bubuluk basa, hoholo lalanek ponana sula basak na agama Yahudi ya hoholo lalanen dalen dia, soa neu hataholi fo, lasu dalai hoholo lalanek dia paleta nadai. No enok dia, tahapu hataholi esaboen, apu fe neek hata-hata soon. Mamane tua lain kalak bahasa dai bahasa kalala ena. Na mata hapu hata huli isa boen. Apu enok suani umal oleh falik no mane tua lain. Na nahu hata hulin dia. Tao nu ide di akmanai agama hoholo lalanen dalek. Na safali na hoholo lalanek dia. Kadana tudu hata huli dai bahasa kanae. Hata huli dai bahasa kamasala masinyok mesa-mesan. Sehu besak ia, manetua lain na tudu basa, se hata holi dai basa ka, eno na tau leo bek ko, ala malole falik lon. Sehu enok dia, ta na tutik no agama Yahudi ya hoholo lalanen fa. Dede ak dia na nasulak na Musa no nabi la susulan dale boenae. Mete ma hata holi dai basa ka, na malole falik lo manetua lain sona, Musa lama hele Yesus Kristus. Mane tua lain tau leon dia ko, hata huli dai bahasa ka, lama hele Yesus Kristus, nana bahasa-bahasa smatak esa. Bahasa hata huli la la sala la singo, de la lai la oela mane tua lain, ko mana fes masuk dan dia so. Bukan de mane tua lain fehik susue la lain ni hata huli dai bahasa ka, de hata huli dai bahasa ka tututi nanaton, malole falik lo mane tua lain. Enon nande, Kristus Yesus soi poi hata holi dai bafaka. Mane tua lain se heni Kristus Yesus fo ela noma maten dia hata holi dai bafaka nana nafadak mata po ine ne sala sino kamai ne te malama hele neun. Mane tua lain tau leun diak soa neun na tudun do mate tuna. Nana naite polele makahuluna mane tua lain ta hai lain nama nasa hata huli dai bafa ka sara singo na lafa, dena lusa ana tahu kufas. Pehu besak ia, ana tatau manga nauk ne sara singo kafa, na tudun do matetuna, no enok dia, na tudun do matetuna ma, hata huli fo nama hele neu Yesusa, nana na fadak da di leo hata huli fo, ana malole falik no manetua lain so. Undia de, ita tahapu seluk neek soa neu tama tutua tama dede mafa. Taole ede lundiak ade hukande ita taota titu hata fo nana sulak nai agama Yahudia hoholo lalanen dale do. Ta lundiak fa te hukande ita tama hele. Nana dede aka isina nae leo ia. Hata holi fo nana na fadak ana malole falik no manetua lain. Tahu kande ana taona titu hata fo nana sulak nai agama Yahudi ya hoholo lalanen dalefa. Tehu kande nama hele Yesus Kristus. Do kada hatahuli Yahudi la nisa kasa mane tua lain dia do. Ade lewi na fe ekala mane tua lain tan dia fa do. He, nema ke te eka lewi na fe ekala mane tua lain dia boe. Nana mane tua lain kada isa mesa kana. Dian de se hatahuli Yahudi la malole falik lo mane tua lain. Hukan de lama hele. Mandia boyo ndese lewi na fe ekala malole falik lon. Nana lama hele boy. Ade de deas ia tananu sesuan dan rak nae. Hukan de ita tamahele Kristus. Boy ma ita tu utapaheni agama Yahudi ya hoholo lalanen do. Talem dia fa. Nana huno ita namahe helen dia de. Ita suulai hoholo lalanek dia. Roma baba e kahana. Mete maleon diak sona, hata fo ita haputa fadan la enu Abraham, fo ita lewina na beba e kaina, ade so dana tau leo bek. Mete matatao no no inde tau na manetua lain, hipo kana dadi leo hata holi fo, nanda ano manetua lain dale na sona, ana hapu ne eksua neu, nama tutua nama dedema aona. Tehu ta nama tutua nama dedema aonan nai, mane tua lain matan fa, nai susula malalauk dale nana sulak nai. Abraham nama hele mane tua lain, dehu kande nama hehelen dia de, mane tua lain sipokana dak dilewa hataholi ponanda no mane tua lain dale na. Hataholi mana maue mausaka, ana sipong gak di, tehu anata sipohit gak di dia fa. Nana hata hulin dia hak dia. Sehu hapu hata hulin gelok, talama hena neu kada sila ue osan dia mesa kanafa. Se ana fe sok dana neu mane tua lain, ko mana fe doo do ampo neu salah singoka. Hukan de hata hulin dia nama hehele na de, mane tua lain sipok hata hulin dia, dak dileo hata huli fonanda no mane tua lain dalena. Dauk hahapu na leon diak boy. Hundia denai hata holi fo mane tua lain si pokana da di leo hata holi fo nanda no mane tua lain da le nandia na ua na na lema mane tua lain ko kaheni hata holi ndia tatao no no imasala nala. Dauk na fada nai leo ia. Maua manalek neo hata holi fo mane tua lain tale ke salasingo nala ma mane tua lain fedoo do ampon neo salasingo nala. Maua manalek neu hataholi fola matua ka kana ketu na ladi salasingo na lafa. Ade mane tua lain fewa nalek ia neu kada hataholi manatunga suna tanakane nete na lado. Do mane tua lain fe neu hataholi ta manatunga sunata nakane nete na boe do ta. Ami kokolak basan mae. Mane tua lain sipok Abraham da di leo hata holi fo nanda ano dalena. Na nahu namahele mane tua lain. Na, mane tua lain na fada de dek ndia ndek pahiga ka. Ndek beta sunat Abraham fa do sunat basan so. Memak ndek beta sunat anafa. Tetan dek sunat basan anafa. Neu makabui na besa ka sunat ana. Tehu sunat dia ana dadi kada takdu esanai. Hukan de nama hehele nade. Mane tua lain siko kana dadi leo hata holi fo. Nanda ano dalena. Mane tua lain siko kana ndek ana beta. Tunga sunat anakane nete nafa. Boe ma ana dadi ama salanik neubasa hata holi kama hehele kala. Mahun dia de. Mane tua lain siko kana dadi leo. Hata holi fo nanda ano dalena. Leo mai anata tunga sunata nakane nete nafa. Abraham dadi ama salamik neu hata holi mana tunga sunata nakane nete na boy. Sehu tahukan de sila tunga sunata nakane nete na boy ma. Abraham dadi sila ama salamin. Sehukan de sila la mahele mane tua lain shama na leo Abraham na mahele. Se ana beta tunga sunata nakane nete na boy. Mane tua lain helu Abraham no titipi no nosin lalanae. Dai bafak ia, neko se ana Abraham nun. mane tua lain helu nailon dia nana tahu kande Abraham tunga agama Yahudi ya hoholo lalanen fa. Tehu kande nama hele mane tua lain nalusa mane tua lain sipo kana dadi leo hata huli fonanda ano dalena. Nana metema kada hata huli mana tunga agama Yahudi ya hoholo lalanen sila mesa kana niko se ana sipo hata fo mane tua lain helu kasona. Nama helek neu mane tua lain na sesuan dendam ta makan dondok. Ma mane tua lain hara helu na boyo petekok lia. Agama Yahudi ya hoholo lalanen nini mane tua lain huhuku dodokin. Tehu metema hoholo lalanek ta sona la ole na kota boy. Dadi mane tua lain hara helun dia tunga kada nama helek neu mane tua lain na. Jadi dia ana jadi buah pepedak esa suanu bahasa Abraham titi nono sinalanae mane tua lain fehik halai helundia neusila. Takada neusila fo mana tunga agama Yahudi ya hoholo lalanen mesa kanafa tehu neusila fo lama hele neu mane tua lain sama leo Abraham nama hele mane tua lain boy. Nana Abraham debena ita basa-basa tala ama salamin dia. Nana mane tua lain na fada Abraham na leo ia. Au feo dadi ama neu basa leo ina la laena. Eno na leo dia mane tua lain se halahe helu na neu Abraham boe ma Abraham na mahele neun. Dia de mane tua lain mana tau na suda falik hata huli mana mate kala. Mane tua lain dia boyo de mane tua lain fo kada ana kokolak fo hata mana dadi betaka ana dadi. Abraham kada nama he nama, nama hele nakando. Leo maeta hapu nama he nakso'on. Hundia de, ana dadi amat neu lewi nama kadotok. Sama na leo nana sulak na isusula malalaok dale nae. Neu kose otikiti nonosim lama deu lama ba'u lan selu. Nailelek dia, Abraham bubuluk basan, tau leo beo ana taha putititi nonosik soon. Nana nama lasinan seli. Boy ma, seu na hihi nae natung esa so. Nakalenak bay, sawinan sara, mana bongitak. Tehu Abraham nama hehelena, boy tay nama tuaka. Abraham nama helena hele. Madale nata na baen neu mane tua lain halahe helun dia. Nakalenak nama hehelena taonan boe tai balakai dena lusa anak koa kio mane tua lain. Abraham nama helenan selinae mane tua lain hapu taona cetu hata fo ana helu basaka. Hundia de mane tua lain sipok Abraham dadi leo hata holi fo nanda no dalena. Dedeak fo nae nana sipok dari leo hata holi fonanda no mane tua lain dalena. Nana sulak tasua neu kada Abraham mesa kanafa. Pehu sua neu ita boe. Neu kose ita boyo. Nana sipok dari leo hata holi fo nanda no mane tua lain dalena boe. Nana hu ita tamahele mane tua lain fo. Mana tau na suda falik Yesus fo ita lamatua na. Neme mama tesamai. Yesus dia nana sehenik soa neu, nana tau nisak nana hu ita salah singo nala. Boe ma, mane tua lain tau nasuda falikana. Soa neu ana soi enok fe ita malole falik to mane tua lain. Roma baba ekalimana. Besak ia ita malole falik to mane tua lain so, nana hu ita tamahele. Hundia de, ita tasoda to mane tua lain nai mole dame adalek, tunga ita lama tuan Yesus Kristus. Bukan de ita tamahele Yesus de, ana fe ita mane tua lain sesuela lain. De no sesuela lain dia de, besaka ita tasoda. Hundia de, ami mama hoko nana ita tamahena, neko se ita tasoda nai mane tua lain fe uana leka dalek. Lenak nemendia mai, ita boyo tamahoko nai doi doso kadalek. nana ita bubuluk basa doi dosok dian de taona hataholia gak dinatia nahele. Boy manatia nahele ka taona hataholia nakatatakak sosoba susudika. Ko nama hehe naka gak dinemendia mai. Nama hehe naklewia ka neukose anatao nama tua ita dalena. Hukan de mane tua lain susuela lain nai ita dalen dale. Dede dia anada ditunga mane tua lain fe ita dula dale kahehela na nolen. Nai lele ko ita nai tapando esa dale, Kristus mate suanu ita. Nanda ano mane tua lain na ketu basa fai na so. Sese ko na ita ta dekato mane tua lain fa. Sosotak layesa kana hataholi ya nau matenggati hataholi mana taondos esa. Fafakama hapu hataholi ngelok lapalani mate suanu hataholi mana taondos esa boy. Sehu mane tua lain na turu susuela lain neu ita. Nelelek ho ita di hataholi masala masingoka. Nelelek ndia Kristus mate suanu ita. Desak ia ita malole falik to mane tua lain. Tunga Kristus mamate na so. Hundia de taoleo be o Kristus soi te sanala ita teme mane tua lain na samelun mai. Nai lele ko ita musu to mane tua lain na Kristus mamate na nini mole dame se ita to mane tua lain. Na kalenak bai. Desak ia ita to mane tua lain dadi esa so. De tao leo beo, ana fe ita sodak tunga Kristus soda na boe. Lenak nemendia mai, ita boe o tamahoko nai mane tua lain dalek, tunga ita lama tuan Yesus Kristus. Nana besak ia, ita hapu mole da mendia, tunga Kristus. Hukan de hataholi esa tatau na no inde, salah singoka darinai dae bafaka. Boe maneme salah singok dia mai de, mamate sa muli dadi. Basa boe ma, mamate sa nape o basa hata huli dae bafaka lala ena. Nana basa hata huli dae bafaka, masala masingok mesa mesan. Mane tua lain beta fe agama Yahudia, hoholo lalanen mai fate, sala singoka dadi nai dae bafaka so. Mete mataha pu hoholo lalamek fasona, sala singoka, nana pu ilotak. Tehu neme Adam tepo lelena, Lusa Musa tepo lelena, mama tesako asana basa hata huli dae bafa kalala ena so. Leo mai hata huli fo alata, tao sala singok sama leo Adam tao sala singok afa. Tehu, mama tesa anako asana hata huli sila boy. Hata huli mana mai makabuika, sala onande Adam. Tehu dua sasama fa. Nana mane tua lain babae babatin ba ulena nansil. Metema, naka sasama kana no Adam la olenana. Kukan de hataholi esa la olenana, de mate basa hataholi bau. Mane tua lain fehik babae babatin ma soda molen. Ba ulena seluk neu hataholi makadotok. Tunga hataholi esa, fonde Yesus Kristus. Mane tua lain babae babatin boyo, ba ulena nan seli. Neme hata huli kisah dia salah singon mai. Nana hata huli kisah dia, tau salak basa sona, laki tu hata huli dia, na salah. Sehu hata huli makadotok tau basa salah singok sona, mane tua lain susuela lain mai leo nafo, nafak danae, salah salah fa. Nana hukan de hataholi esa salah singon de, mama tesa nafe o basa mama anak lala ena. Tunga hataholi kisah dia. Sehu hataholi esa, po Yesus Kristus, ana tao ba ulena seluk dia bai. Mane tua lain pe basa susue lalai matua inan dia, neu hataholi makadotok boema, ana fe hik susue lalain dia, ko ala malole falik lo mane tua lain. Neu kose ala hapu koa sanai dae bafak ia tunga Kristus. Hukan de hataholi masala masinok esa de, mane tua lain huku basa hataholi dae bafaka. Leondiak boe, hukan de hataholi ndos esa tatau no inde, basa hata huli dae bafa ka hapu do'o do ampon, de ala hapu sodat. Boe mahukan de, hata huli kamahele kak esa de, hata huli makadotok la sala la sino. Leondiak boe, hukan de, hata huli kamahelek esa de, hata huli makadotok malole falik lo manetua lain. Manetua lain de fe agama Yahudia, hoholo lalan silala. Sehu nai lelek ko hata huli dae bafaka, boe tai sanga enok ho tunga hoholo lalanek sila, ala boe tai la olena hoholo lalanek sila ma, ala boe tai la sala la sino. Leo mai hata huli dae bafaka, boe tai tao sala singok, tehu manetua lain boeo, boe tai sue lais, na, ita muse mate, nana ita tao sala singok, tehu manetua lain sue lai ita de, hana fe ita enoko, ata malole falik ton, boe mahukan de, ita tututi nanaton to manetua laina, malole falik, boe ma anafe ita soda matetuka, ma mana ketu basa taaka, tunga ita lamat Tuhan Yesus Kristus. Roma baba ekanena. Nete maleon diak sona, ita taile ebai, ade ata tau salah singok takando fodainga, mane tua lain boe tai suelai ita do, tau leo beo talon diak fa. Nana salah singoka, tako asa ita soon. Hundia de, hapunai be ita bole tau salah singok takandon do heni. Ade eni tabu buluk, lelek fo ala salani ita, nai lelek dia, ita dari esoto Kristus fado, dedi ek ia sesuana nae, ita dari esoto Kristus nae mamate nadalek. No oe salanik dia de, latui ita to Kristus fodainga, ita mate sama-sama to Kristus. Ho ela no amak ho mandela masa akhirnya kuasana, ho ana taona sudah fali Kristus neme mamate namai, de ita boyo hapusoda beuka. Mete ma ita dadi esa to Kristus nai mamate nadalek sona, niko se ita dadi esa to Kristus. Ho ita boyo, nana taona sudah falik sama na leo Kristus boy. Ita bubuluk basa, ita hada tatao dae bahfana. Kristus mate non neme ainggangek lain, ko ela Kristus tao naka lulutuk ita hada tatao masalah masingon dia koasana. No enok dia de, salah singo kata palita ita soon. Nana mete mahata huli esa, maten sona, salah singo kata kuasa hata hulin dia soon. Mete ma ita mate to Kristus sona, ita tasuda ton boy. Nana ita bubuluk basa, mone tua lain tau na sudah falik Kristus neme mama tesa mai so. De ana ta mate soon, nana mama tesa, ana ta kuasan soon. Kristus mate suani salah singoka, Kristus mamaten dia, ana da dikada lai esa lusa dodona. Boy ma Kristus masuk dan besak ia, nede nana sudah suani umane tua lain. Emi museman aku, emi tatao salah singok soon, te emi dadi esa momone tua lain, tunga Kristus Yesus. Boso po ilotak salah singok aku asa seluk, emi sudah mana fumo pok ia. Po ela emi boso tunga emi hihina nau manga lauma. Boso fe emi aupa mane salah singok afo, ana paken, suane tau no ita tau no no imanga lauka. Tefe emi so dama leo mana tua lain neu. Sama leo hata huli mana lali neme mama tesa leo masuk da kadalek neu. Fe la iesak emi so dama leo mana tua lain neu. Po ana paken suane umaka lalaok fihi na naun. Boso fe sala singoka kuasa emi bai. Nana emi ta masuk danai agama Yahudi ya hoholo lalanen dale soon. Te emi masuk danai mane tua lain sesuai lalai na dalek so. Besat ia, dede aka isi na nae leo be. Ade ita boleh tau salah singok, nana ita tanai agama Yahudia, hoholo lalanen kuasan dale soon, te ita nai mane tua lain sesuai lalain kuasa na dalek do, kalon diak fa. Emi bubuluk basa, mete mahatahuli esapali ta emi tunga hatahulin dia dalehihi nasona emi dadi ata ne hatahulin dia so. Kabubuluk emi dadi sara singo ka atan, fono emi leo mamate sadalek meu, do emi dadi ata fotunga manetua lain, fono enok dia, emi malole falik mo manetua lain. Tehu, muke makasi neu manetua lain, nana maka huluna, emi dadi sara singo ka atan, tehu besat ia, emi tunga nanulin dos fo, lanuli emi nodale katematua. Lama tua ka soi te fanala emi nene sala singo kamai. Bebesat ia emi dadi ata neu manetua lain de tunga hihi nanaun. Hukan de emi male lama beta dai fade au pakede de aatan dia fo ana dadi natuturuk esa suanu emi. Fo suekan de emi male lak sosuan dandan lai lai. Maka huluna tatao nonu imangengeok ma. Tatao nonu imangalau kala, ala tau emi dadi ata suanu tau, tatao nonu imangalau kala. Leon diak boe, bisak ia, ela lo bena, emi felai esak emi sokdama, neumane tua lain, ko dadi ata suanu tunga hihina naun. Lele ko emi bedadi ata neusala singoka, mane tua lain hihina naun tanai emi dalen dale soon. Nai lelek dia, emi hapuna nalakhata neme basa tatao no noik, ko besak ia emi tau noin no bibi mamaik dia, basa tatao no noik silala, nini nina, kada mamatesa. Tehu besak ia, lama tua kasoi tefanala emi neme salasi okamai so, de emi dadi, manetua lain atan so, emi hapuna nalakande, emi masuda sua neu kada manetua lain fo, katao nono ingdia, buna boan de soda mate tuka, ma mana ketu basa taaka. Nana sara singo ka, nga dinan de mamate sa. Tehu manetua lain babae babatin de, soda mana ketu basa taaka, na Yesus Kristus dalek. Roma babae kahituna. Tolano tolano ngalalimin, emi bubuluk basa, hoholo lalane kalaso. Hundia de, emi bubuluk, mete mahata holia bina sudasona, hoholo lalane kakuasa hata holia. Sama na leo ina masauk esa, lele kosauto na bina sudasona, ina dia bina sudanai hoholo lalane kadalek. Tehu, mete masauto na maten sona, inang dia, nasuranai hoholo lalane kadeak so. Boe ma metema, inang dia sauto na be nasuda. Tehu inang dia nepo po le to fe ek sona, ana hohongen dia. Tehu metema, sauto na maten, hotunga hoholo lalane kasona, inang dia nai hoholo lalane kadeak so. De metema, ana sao seluk tu fe eksona, ana tahohongen dia fa. Tolano tolano ngalalimin, emi boy olon diak, emi tapalu agama Yahudia, hoholo lalanen soon, nana emi dadi esamo Kristus so. De Yesus fo, nasuk dafalik neme mama tesadalek main dia, nun emi so. Nasuk dafalik neme mama tesamai, fo ela ita talalau tao no manetua lain bedai ita di masodat ia. Na namaka huluna, ita ta sodatunga hata hulidae bahfaka, hada ta tao masala masingona. Nailelek dia, hihi na nau masala masingoka, ana moli dadi. Hukande agama hoholo lalanen, ana paleta ita dalena. Hundia de, ita tao tatao no noik fo ninginina, kada mama tesa. Tehu besat ia, agama Yahudia, hoholo lalanen takuasa ita soon. Ita tatunga ala sulak, hoholo lalane pala ka soon. Besat ia, ita tunga manetua lain dula dalena, natudu ita eno beu ka so. Mete maleon diak sona, ita tae le ebai, ita tae agama Yahudia, hoholo lalanen mangalau kado, tau leo beota, tehu hoholo lalanek dia, dena nuli au de au alilak salah singoka. Ta oleo beo, au tabu buluk penepetan dia, sesuan dandan nae le efa. Mete maaga mahoholo lalanen tanafak dan nae. Boso kenepeta. Hu no aga mahoholo lalanen de, penepeta mata-mata kala dak dinai au dalen-dalen. Kundia de, mete matahapu agama hoholo lalanen fasona, tahapu salah singok boen. Maka huluna, au ta asudao, agama hoholo lalanen fa. Pehul lelekfo, agama hoholo lalanen anadak di boema, salah singok kamulai nasuda falik. Boema au mate, tunga au dudua makasososa ngasona, agama hoholo lalanen dia, nini sodak. Keseko na nini mamata seau. Agama hoholo lalanen, feloak neusala singoka. Po anak kedindiu, ma anak tau nisaau. Agama hoholo lalanen no, basa pali tamanai hoholo lalanek dia daleka, ne memane tua lain maide, mati tuk mamalole. Na, adedede ak ia sesoa nanai, hata malolea, nini mamata seau do, kau leo beo ta, nana salah singo kandeni ni mamates dia de. Salah singo ka, ana pake hata malole ya fo, naka mate au. Ko ela hata holi ya, bubuluk no manga ledok, hada pali masala masingo ka. Hata holi ya, bubuluk salah singo dia, manga lau na seli. Neme mana tua lain hoholo lalanen mai. Ita bubuluk basa. Mana tua lain dula dalena, ndese agama Yahudia hoholo lalanen. Tehu awia hata hulita pandoes. Lase oheni au soa neu, dadi ata neu salah singo kaso. Nana au boeo, tabu buluk au tatao no no infa. Tatao no no imalole asona, au tatao faan. Tehu au tao tatao no no imangalauka. Na, metema au tau tatau no no ikfo, tananda no au dale hihi nga fasona, dede ak dia sesoa nanae, au manakuae agama Yahudia, hoholo lalanen sila lamalole. Hundia de, metema tungan doona, au tande tau tatau no no ik sila lafa, te salah singok manai au dalen dale ande tau, tatau no no ik sila lade. Au bubuluk basa, au ia hata huli dae bafak. Deta hapu hata malole isa boen, nai au dalen dale fa. Nana au hi tau malole, tehu au tatau abi ifan. Au hi tatau nono i malolea, tehu au tatau fan. Dedi anasafalina, au tahi tatau nono i mangalau ka fa, tehu au tau. Metema au tahi tatau nono ik isa fa. Tehu au taon sona, jadi am dia sesoa nanai, au tande mana tauk dia fa, te salah singok manai au dalen dalea, de tao nana. Dadi, au hoi kada dede aka isi nanai, hoholo alanek ia lande paleta ita dalena. Konde metema, au hi tao malole sona, dula dale manga lauka, anak kuasana au leona. Au dale nga nahik manetua lain hoholo lalanen. Tehu, awa meidanana, hapu hoholo lalane feek nai au galeng dale. Konde hoholo lalanek ko, nasi ko salak no, hoholo lalanek manai au dudua finga daleka. Kundiade, au huuahele hoholo lalane salah singoka, de ana palita nai au galeng dale. Na, au sodanga leundiak, au tunga mane tua lain hoholo lalanen, ninik au dudua afing. Tehu kande, au hada tatao dae bafanga de, salah singo kapalita au. Au susah soeng, ba unaseli. Se kande soe tefana, au au pangfo, manini au leo mamate saneu ia. Au oke makasi neu mane tua lain, nana ana soe tefana la au, tunga Yesus Kristus. Roma baba e kafaluna. Besak ia, taha puhu hukuk soa neu hata holi fo laso dalo Kristus Yesus asoon. Nana manetua lain dula dalena hoholo lalamin fo mana feita dari isato Kristus Yesus a ndian de soi tefana aweme hoholo lalame ko mani nisala sinok mama mates ndia maiso. Hata fo agama hoholo lalamin taha putao nalafan. Bukan de ita hata huli dae bafa ka tapandoena. Manetua lain tau basan so. Manetua lain se misala singo ka kuasa nanai hata huli dae bafa ka hada tatao nadalek. Ninik ana haitua, ana namai no heheo hihilun, sama na leo hata huli dae bafa masala masingo ka. Ko anaku kahe misala singo ka. Manetua lain tau leon diak, ko ana tau nati tuhihi na naun manai agama Yahudia ko holo lalanen nai itadalen dale. Ko tasuk datunga manetua lain dula dale na tetatunga hatahuli daeba faka hada paliin fa. Hatahuli fo nasuk datunga hatahuli daeba faka hada paliin na ana dudua dodo kada au pa kahihi na naun. Tehu hatahuli fo nasuk datunga manetua lain dula dale na ana dudua dodo kada manetua lain dula dale na hihina naun. Mete mahata huli dae bahfaka hada tataun kuasa na ini dudua afin sona hinini na kada mamatesa. Tehu mete mamanetua lain dula dale na kuasa na ini hada tataun sona hinini na masuk dakama mole dame no manetua lain. Hata holi fo, hata holi dae bafa ka hada palin kuasa na dudua afina, hata hulin dia musu no manetua lain. Nana hata hulin dia tatunga manetua lain hoholo lalanen fa. Basa hata holi fo, lasok datunga hata holi dae bafa ka hada palina, hata hulin dia tananda no manetua lain fa. Sehu emita masuk datunga, hata huli dae bafa ka hada palin fa. Ini masuk datunga manetua lain dula dalena. Kome tema tete ekasona manetua lain dula dalena. Kuasanai emi dalem dale te ete e. Hata huli fo Kristus dula dalena. Tanai dalem dale fasona Kristus hata hulin tandia fa. Tehu me tema Kristus masuk danai emi dalem dale sona. Leo mae emi ao paama maten hukan de sala singoka. Tehu manetua lain dula dalena se emi masuk dak dia. Nana emi mo manetua lain dadi esa so. Metema manetua lain dula dalen fo manatao na soda fali Kristus me me mama te sama india na soda nai emi dalen dale sona dia fo. Mana tau na soda fali Kristus neme mamate sama India, niko se, ana tau na soda fali emi au pa mana maten dia boy. Ana tau na soda fali emi ninik, dula dalen manai emi dalen dalea. Hundi yade, tolano ngalalimin, ita hapu bela bauk, tehu bela bauk kasuani hata holiday bahfa kahada palinfa. Deta palu ita tasuk datunga hihina naun dia fa. Nana metema, ini masuk datunga hata huli dae bafa kahada palin sona, niko se mate basa-basa mala. Tehu metema, ini masuk datunga manetua lain dula dale na kuasa na sona, niko se ini tau maka mate ini, tatau nunu imasala maskingo malaka taas esa, ko ini hapu masuk daka. Manetua lain dula dalena helan ole hata huli sesona manetua lain anan hata huli silala. Nana manetua lain se emi dula daleka ana tatao emi dadi atafo emi masuk danai kada bibi nama ta'u kadalekfa. Dedi ana safalina manetua lain dula dalena ana tau emi dadi manetua lain anan. Boema no manetua lain dula dalena ko asandia de ita talo manetua lain sonatae ama o awamanga mane tua lain dula dalena, noita dula dalena lafa dalae, itan debena, mane tua lain anan. Nah, netema ita ia mane tua lain anan sona, itan de hapu hata hetonala. Boy ma itan de sipo babae papalak ko, ana sadia basan suano anan nala. Niko se, Kristus bae se itan dia hata heton boy. Nana metema ita doi dosoto Kristus sona, niko se, ita tandela ta saaton boy. Tunga awa hapu nga sona, besak ia, ita hapu doi doso kala. Metema taka sa sama kana, no mandela masaak po, ita hapu ka sona, ta sama makan dondok fa. Basadai ba fa kalala ena, lahi klan sili, fai na losa leona. Pomane tua lain na tudu anan na landese. Nana basa dai bafaka naka lulutuk. Tahu kande dai bafaka hihi na naun mesa nafa. Tehu kande mane tua lain po ilu takasa ana dari kau leon diak. Leo mae leon diak boy. Tehu beha punama hehenak esande ia. Nae neufaik esate Niko se mane tua lain soite fana dae bafa kalala ena. Neme mana tao na kalulutukana kuasa namai. Ko nama cucua nama dedeman sama-sama no mane tua lain ananala. Ita bubuluk basa lo safaik ia dae bafa kalala ena hongu unggu u. Sama leo inak esa ana hongu unai lelek fo ana sanga bung ia. Tehu takada dai bahwa kami sakasa hongu ufa. Te ita hongu unai ita dalen dale boy. Ita siko basa mane tua lain dula dalena. Dadi neu mane tua lain babae babati makasa sosana. Tehu ita boyo. Beka hani mane tua lain sui tefana ita. So dana basa-basan lala ena. Ho ana tau ita dadin dia anam. Nana. Hukan de nama hehe nakade, ita hapu sodaka. Tehu metema, ita tita haka fo, ita tamahenak dia sona, nama hehe nak tan dia soon. Nana ita tita haka fo, ita tamahenaka so. Na, ita beta mahena seluk bek bay. Tehu metema, ita tamahena haka isa, fo ita beta tita fan sona, Ata boso hailai tamana safo tahani tahele. Leon diak boy, metema ita naita pandoe sadalek sona, mane tua lain dula dalena, mai tulu fali ita. Nana ita tabubuluk, ita hule haladoi tau leo beka fa. Dula dalek dian de, hule haladoi ngati ita nai mane tua lain matan. Sona mane tua lain, Po mana bubuluk hata huli dae bafa kadalena, ana bubuluk basa, dula dale kahini na naun so. Nana dula dalek ndia, ana doko doe sua ni umane tua lain salamin nala. Boema, doko doe ndia, nanda ano umane tua lain hihi na naun. Ita bubuluk basa, umane tua lain ito ato basa dedeak lala ena. Dena lusa, Nini buna boa malole suanu hata huli mana sue lai nana. Ma hata huli fo, nanda ano dale tutu una. Hata huli fo mane tua lain hele basa kala, na ketu basan nene makasososa na maya, hata huli sila, sama leo anana. Fonde Yesus Kristus, no enok lia de, anan lia de, dadi pule uluk neu basa tola no kala lala ena. Mane tua lain halana lolon niu, hata huli fo naki tu basan neme maka hulu na maya, leon dia. Boema, hata huli nanana loak silala, ala hapu loak soa niu ala malole falik lo mane tua lain. Ma ala hapu loak soa niu la sudanai, mane tua lain sudamole nadalek. Ade besat ia, ita taile ebai. Metema mane tua lain nok ita sona, se kande na palani laban ita, hu kande ita palu una de, ana fe ita, ana susuena, na masa bole, ana ta feita basa hata lala enafa. Mane tua lain hele basa ita dadin dia salamin so. Denafa dan nae ita salanta. Nase kandena palani kalak ita bai. Ade hapu hata holin nau. Te salak neu ita do. So namahani te. Kristus Yesus de nasalae ita. Diande mana mate basaka. Mana soda falik. Neme mama te samai. Denangatuk nai mane tua lain bobua konana. Ade hapu hata isa. Ana tada Kristus usuela lain neu ita do. Ade tutu atataka. Do fefe palili uka. Do la andro esa. Do nuta hatataka. Do susa soya. Do mamatesa. Nai sesula malalauk dale nana sulak nai leo iya. Fai katemak esa. Ami masoda nai. Susa soe mamate sadalek nana huo. Ala tau ami sama leo. Di ilopo fosanga dokdon. Ka. Nakalenak nai basade de aksila ladalek. Ita hapuse segi mate tu mandraka ne mendia fo. Mana suela ita. Nana awa mahele te ete eae. Nai basadae bafak ia lala ena. Nau mamate sado masodaka. Nau atanusa sodak do mana kuasa. Nau sesepa lili ubesak ia do. Sesepa lili uknai fai mana maika. Do bei balakai fe ekala. Nau dedeak manai lalaila. Do dedeak manai dae bahasaka do. Sudi bek dia boy. Bahasa silala. Kaha puta da mane tua lain sesuai lalain newita fa. Sama leo na tuk dubasan. Tunga italama Tuhan Yesus Kristus so. Roma baba eka siona. Hata fo awa fadak iala tete eka. Nanahu awia Kristus nun. Auta pepeko fa. Mane tua lain dula dale na hehela na nolende. Na tetea au dale babongwana nganae. Au dedeang iala tete eka. Au doi dosoma. Au dale na hedi namsili. Nanahu au tola nong fo. Lewina italo au. Nana hukan de sila de, au nau mane tua lain so supa au, manana binga baek neme Kristus mai. Tola nok silan de bena, mane tua lain hata holi kama ahele nana hele kalama, mane tua lain taos dadi anamesa na laboema, na tudu kuasa na neus. Ana tao hehe lubala tak nos, ma ana fes agama hoholo lalanen, mane tua lain na fadas tao leo beko, ala maso kasasi, ma ala sipo hehelu balata na laboe. Silandebe na itabe baikai na latititi nonosin. Tunga aopa kasona, Kristus dadi neme sila lewina namai. Kristus de male na heni basa-basas, koa kio manetua lain lusadodo na. Amin. Autadu duae, manetua lain hehelu balata na tapakenson. Sehu manetua lain tahele basa hatahuli Israela, dadi hatahuli kamahelek fa. Ta basa Abraham titi nonosi nalandebena, manetua lain ananala fa. Nana manetua lain nafada Abraham nae, kada Ishak titi nonosi nala, ndeneokose, lokeslae, o titi nonosi. Jadi agnia sesua nanae, Abraham titi nonosi nde dadi manetua lain ananala. Lebe na kada titi tinonosin de nana bungit, bukan de mana tua lain hehelu balatan, teta basa titi tinonosin alafa. Nana mana tua lain hehelu balatan nae leo iya. Nae faik po nana ketuka, neokose au fali te neokose, sara bongina niana to wanak esaso. Madede akan de iya boy, dika bongin niana to wanak dua fo, duas ama esafo, de ita be baikain isak. Beta bongini iana kadua sila lafate. Mana tua lain na ketu basa. Ana helese kaso. Mana tua lain he helen dia. Tanama hena hata fo hata hulidae basa ka hele kafa. Tanama hena neu mana tua lain. Halana lo na misakana. Nana nailele kripka. Ana tua na kaduan sila la beta. Taola lelak be kandema lole do. bekande mangalau ka fate mane tua lain na fada basarita nae neukose ka aka nalalau naono fadika nae sesula malalau dalenana sulak nae mane tua lain na fada nae leuia au suela Yakob ma au amanasa Esau ade besak ia ita hoi na keketu na leobek ita tafada tae mana tua lain tanah ketutungan do na fado mai talo beo mana tua lain na ketutungan do na nana mana tua lain na fada Musa nae au atudu susue la lain neo hata holi fo au nau atudu au susue la lain neon mana ukose au atudu au dale kasia nga neo hata holi fo au nau atudu au dale kasia nga neon dadi mane tua lain na keke tundia tana mahena neu hata holi dai bahasa kadale hihi nafa do na mahena hata holi dai bahasa ka sanga fen enok fa te kadan neme mane tua lain dale malole na neu hata holi fo ana helek ndia na na na se sula malalau dale nana sulak nae mane tua lain na fada mane masira nae au sou o dadi mane soa neu kada duduak esane ia fo ela tunga o fo au atudu au kuasa nga ma au nadenga nananita nalelak nai basa dai bafa kalalaena dadi mane tua lain dale sesua la lain neu hatahuli esa mete manahik ana taoleon dia ma mane tua lain taona hatahuli esa langa batu mete ma mane tua lain nahik taulon biak boy. Na, niu kose tula no kama fada au mai, mete malon biak sona, kaole ede, mane tua lain be nau fe salak niu hata huli dae bafa kabai, sete eka, ta hapu hata huli esa boen, hapu kena ka ina mane tua lain dale hihi na fado. Tehu, tula no ngalalemi, tula no kala hata huli dae bafa kmesan. De tolano kalata boleh malea memane tua lain fa. Ade pot bunga boleh natane. Hata holi mana tau pot bunga dia nae. Tau leede. O tau mau. Dak ditau leo iak. Ade hata holi mana tau pot bunga dia. Tanau hak suanu anak tau daen dia. Tunga dalehi na fa do. Hata holi dia nanu hak tau dae bubuak dia dari pot bunga matak dua. Hoi sama na ahik, ma esa kamana anata daifa. Leon diak boy, no hata fo mane tua lain taoka. Ana dodo nae, sanga nama nasa do na tudu koasana. Sehu, anata haelai nama nasa sila fo, muse nana hukuk, nana hu ala taolaka na nasa sana. Mane tua lain boy o, dodo suaneu na tudu ita, ua nale manasa si kaoka. Ana pua neu ita fo, ana suela ita. Ana sadia basa ita soa neu sipo, ua nalek dia so. Ita de na lo basaka, takada neme leo ina Yahudi la maifa. Tena lo neme hata huli fe eka la boe. Nana naina bi Hosea susulan dale, mana tua lai na fada nae. Hata huli fo au hata huli na mahihelen kasila fa, neu kose au alos ae. Au hata holi kama hehelen. Leo ina fo au tasue lai fas. Neu kose au alos ae. Au susueng. Boe ma nai mamanak fo nai be. Nanana fadak neu hata holi lae. Au hata holi kama hehelen ka emi fa. Nain dia hata holi dia neu kose. Nana seseik maneto lain fo masodaka ananala. Nabi Yesaya kokolak no. Hala belak la eneu leo ina Israel nae. Leo mae leo ina Israel de deuna. Deu solo kaek manai tasisuuka. Kehu kadalumanak mesakana neukose la souda. Nanakado anak sonte neukose la matuaka. Naketu nalakdi basa hata holi dai bafaka hukukunala. Yesaya na fadan nae leo ia boe. Leo unika mane tua lain fo mana kuasa talao ela ita tititi nonosin fasona tau leo beo ita basa-basa tala dak disama leo Sodom no Gomora so dadi dede akai sinandeia lewi na feek po hata huli ta Yahudi la alata sanga enok po ela tututi na naton lo mane tua lai nama lo le falik fa. Tehukan de lama hele de mane tua lai taona sila tututi na naton lo nana ana dak di malo le falik. Dede anana sa falik de hata huli Yahudi la sanga enok tatas esa tunga hoholo lalamek. Po ela sila tututi na naton lo mane tua lai nama lo le falik. Tehu nakalenak ala tahapubuna boan fa. Betau le ede ala tahapubuna boan fa. Nana ala tau de de agria tatunga nama hehelek niu mane tua lai nafate. Tunga kak dasila hihi na naume sanala. Boy ma ala tugade laka tunu neu batu nakatutunu ka. La emeu batun dia na isu sulamalalauk dale nana sulak neleu ia. Tau wakit dede akan de ia nae, au peda batu esa nae sion so, koneu kose ana tau na hatahuli anakatunu. Funde batu matuaina esa, koneu kose ana tau na hatahuli atuda. Tehu hatahuli funama hele neuna, neu kose dale nala kalabaifa. Roma baba e kasanahuluna. Tolano ngalalemin au ahik alan seli ko au hatahuli ngala hapunana soi tefak de au hule hala doi te ete eneu mane tua lain sua neus au apalani kokolak ae ala mangate lan seli tunga mane tua lain pehu sila mangaten dia satunga malelak maneme mane tua lain na maifa. Ala tabubuluk eno na taulobek fo mane tua lain taona hatahuli dae bafaka tututi na naton lo nana malo le falik. Nana hu ala nautunga silahihi na naumesa nala te ala ta nautunga mane tua lain na tuklu fes eno kafa. Krisis taona tetu agama hoholo lalanen so. Dadi hatahuli se namahele Kristus sona tututi na naton no mane tua lain na malole falik. Musa sulak nae hata holi ya malole falik no mane tua lain tunga agama hoholo lalanen sona ne kose hata holin dia na sudana nahu ana tau tunga agama hoholo lalanen dia. Tehu enok ko hata holi ya malole falik no mane tua lain na de kada tunga nama hehelek ne umane tua lain na susula malalao ka nae leo ia. Oboso dodo nai o dalem dalem mai, neu kose se kande, kae leon sasodaka neu, sosoana nae, neu kono Kristus kona leo dai bafaka mai, do neu kose se kande kona leo hatahuli manamate kalamamana na neu, sosoana nae, no fali Kristus neme mamate samai. Dale dudu ana nae leo ia. Halak maneme manetua lain main dia, ana dekanan seli no eni, nai eni bafam dale, manai eni dalem dale. Halak dian de, amitui benga nana. Halak dian nafada nae, hatahuli ya, musenama hele. Nana metema eni manakuminik, eni bafam amai, Yesus dia lama tua. Ma eni mama hele nai eni dalem dale mai, mana tua lain taona sudah falik Yesus neme, mama te samai sona ni kose emi masuda. Nana hu no daleka fo hatahuli ya nama hele. Sona mana tua lain sipo kana dadi leo hatahuli fo ana malole falik no mana tua lain so. Mano bahfaka fo hatahuli ya mana aku sona ana hapu masuda ka. Na susula malalauk dale nana sulak nae. Hatahuli kama hehele ka dale na tanabaifa. Jadi akdia la e bahasa hatahuli la la ena. Nana hatahuli Yahudi no hatahuli lewina fe e kalamatak esa. Mana tua lain ko kisak dia lebe na lamat tuak suani hatahuli la la ena. Kana fe baba e papa la mana sahi kau kau kaneu bahasa hatahuli ko mana no ketutulu hafalik neu nana. Nai susula malalauk dale nana sulak nae. Basa hatahuli fo nalou neu lama tuaka, neu kose na sokda. Sehu talobek pohata holia hapuna lo neulama tuaka. Nete maala betala mahelefa. Mataolobek posila hapula mahelelama tuaka. Nete masila betala manenela eneulama tuaka fa. Boeo taolobek posila hapula mahelelama tuaka. Nete mata hapuhata holi manatui benga fa. Mataolobek pohata holi haputui benga halak dia. Nete mahata huli sila tanana nademuk fa, nai susula malalauk dalenana sulak nai leo ia. Malole na seli, nete mahata huli mai fo, ningi hala malole maneme mane tualain na mai. Sehu tabasa hata huli lasipok hala malole dia fa, na naje saya na fada nae. Lama tua, se kande na manene amitutui bebenga ma, Kundia de hata holia nama hele, nana lama nene halak, mahalaka nana nama nenenek, nana hapu hata holi tui benga laeneu Kristus. Sehu awatane bai, ade memak sila beta lama nene halak dia fado, taoleo beyo lama nenen so, nana naisu tula malalauk dale nana sulak naileo ia. Sila hala nala dolo dolo nain, basa dai bafa kalalae na so, sila hala kokolan lo sadai bafaka buu-buu nalaso. Awatane seluk bai, ade leo ina Israela, beta bebulukana fado, meme nafa Musa de nata nakahuluk nata tanek dia. Musa nafa danae. Manetua lain nae leo ia, neo kose au tawa emidal hekdi, neo leo ina esafo ana beta dakdi, hata holi kamahehelek fa, Manel kose au tawa emi, mama nasa leo ina esa ho beingoa. Yesaya napalani nafada seluk nae. Mane tua lain nae leo ia. Hata holi fo ala ta sanga au fa, fehu la tongolo au so, ma au atudu au au nga neo sila, o talatane la eneo au fa. Fehu Yesaya kokolak la eneo hata holi Israela nae. Mane tua lain nae leo ia, Nai fai katemak esa dalena, au lok au lima nga neo leo ina folanga batu, mata tu nga paleta fa. Roma baba e kasana hulu esana. Awatane bai, ade manitua lai tu utapahini hata huli kamahere nala soodo, tau leo beyo ta, au boyo hata huli Israel, ho Abraham tititi nonosin. Ma au dadi eme leo Benyamina mai. Ta, neme maka sesosan maia, mane tua lain hele basa hata huli kama hele nalaso. De anata tu utapahini fas. Emi bubuluk hata fonana sulak nai sesula malalauk dale laeneu Elia. Nai leleko anak kalak hatuli Israela leo mantua lain neu. Elia nae. Lama tua, hata hulila taulisa o nabi mala, Ma ala tau la kelulutu, ma mana tutunu hohotuk soane o, ela kada au ne sanga so, tehu ala sanga taulisa au boy. Boy ma mana tua lain na fada Elia nele e, mana tua lain na e, au hele basa au hata holing lifun hitu so, hata holi sila beta, songo tangolita, itu ba ala fa. Leon diak boy, desak ia, Huno mane tua lain sesuela lain de, ana hele basa hata holi lumanak so, ana hele hata holi sila nana, sesuela lain te, ta hukande tataono no inalafa. Nana mete ma hukande, hata holi dae bafaka, tataono no inde, mane tua lain hele sona, mane tua lain sesuela lain dia, tamatituk soon. Dadi, tau leo beek bai, Hata huli Israela, tahapu hata fo ala sanga kafa. Mana hapu nana kada, hata huli bubu anak esa fo, mana tua lain hele basa hata huli sila laso. Pe'e kalasona, basa-basas, tana ulama nene mana tua lain hala nalolo nafa. Nana naisu sulama lalauk dale nana sulak nae leo ia. Mana tua lain tau nadale nala, Madu dua ahafi nala lamenggoa. Delosa besak ia, mata nala betalita, madi ido nala tahapula menenefa. Dau boyo na fadanae. Neme na fo, feta dote nala, dak dihihi ikseluk, neo awina nala, boema dak dibolok, fo dak dimamanak, soa neo ala tuda leo dalek leo, fo laka lulucuk. Neme na fo mata nala, dak di makahatuk, fo ela ala boso hapulika. Maneme na fo, ala dak di pukudou, losa dodona. Awatane seluk bay, lele fo hata huli Yahudi la ala tuda, adede de andia dak di foela la kalulu tugo kalumbia kfa tehu kan de sala singonala de leu ina se ekala de hapu maso daka na lo sahata holi yahudi la la peda dalek ne leu ina se eksila la hu kan de leu ina yahudi la la sala la singoma ala tatunga mane tua lain hihi na naun fade mane tua lain se baba e papalan ne leu ina se ekala Lena lenak, mete maleo ina Yahudi la, tututi na naton lo, mane tua laina. Malo le falik, tau leo beyo mane tua lain fes babae papalak bau lena seluk bay. Pehu besat ia, malo le lenak au kokolak oemi fo hata holika Yahudi la. Dodo basa ia, au dadi leo lama tua ka hata holina dedenun, sua neu leo ina ta Yahudi la. Au su ulaik au bela baung dia. Au amahena, au nina pedadalek pe au lewi nangala. Fono enok dia, au hapusoi tefa ala silang gelok. Hukande mane tua lain kasiko kasafa. Dedae bahwa katututi na naton lo mane tua laina, malo le falik. Lena lenak metema, mane tua lain sipo kasa. Tau leo beyo, dede erndia, sama na leo hata huli mana mate kala la soda fali. Mete maluti bibia makasa sosaka ala sen leo mane tua lain ne usona dede agndia sosoa nanae ala fe la iesat lutindia leo mane tua lain ne uboe. Ma mete ma mane tua lain nanu aya oka na sona dede agndia sosoa nanae Mane tua lain nanu la yesak a indian dana nala boy. Ai setu nandanan gelok, fonde hata huli Yahudi la, nana ke dihenik so. Manai nana ke dihenik sila mamana na, laka diditak ai setun fui kandana na. Fonde emi fo hata huli ta Yahudi la fa. Laka diditak emi meundia, fo ela emi hapuma medamita basa hata malole lala enan neme hata huli Yahudi la. Soda samane namai. Hundia de eni bosa makadadaek hata huli nanaki dihenik. Sama na leo aindana nanaki dihenik silala. Emi musimafa nendelek te, emi ia kada aindanak mesakana. Teta aindanak ho anahani hao ayokana. Pe ai okanande hani hao aindana nadei. Pehu besak ia, niko se emi mafada mai, hei, pehu aindanak silala nanataki henik. Ko ela la kadiditak au neu ai hu na nema gede andia laen pehu sila nana tapa henik na nahu ta lama helefa boy mamane tua lain sipok eni na nahu eni mama hele dadi eni bosonode de andia de eni koao nda yao na safali na eni musibi mama tau na na mete mamane tua lain kana nususuela laik suane tu tapa heni hata holi Yahudi la Sama na leo ainda na matituk sila la. Sona, boso madaenga niu kose, anatana nususuela laik sua neu tuu tapahini enifa. Dadi no oenok ia de, ita tita mane tua lain dale malole na. Ba una seli. Manasa melum boeo, ba una seli. Anatao mangala lau sila fo, manatao salasinyo kala, tehu dale na malole neu eni. Sadi emi masuk dama hele neme susuela lain dia mai. Mete mata sona niko se emi boyo nana tu utapahenik. Boy ma la eneu hata huli Yahudi silala. Mete ma ala tukate sale dale sona niko se sila nana sipo falik. Nana mane tua lain nanu kuasa suanu ana sipo falikasa. Emi tadadi meme hata huli ta Yahudi lafo. Sila sama na leo ai setun kui kandana na. Na, metema eni tu utapaheni eni hadapa ling sona, temi nana nakaridita falik neu ai setun mate tuka. Mudahata nohata huli Yahudi silala, komane tua lain nakasasama kasasama leo ai setun mate tumbian da nanala. Tau leo beyo, mudak laye sakana ba eneu mane tua lain nakaridita falik kasaleo sila ai setun mate tunahu naneu. Tulano ngalalimin, awa mahena imi bosoma fada mai, imi malelak basa hata lala enaso. Nana manetu alai nahi gediak esa. Pehu hataho liya beta bubulukana fa. Hundia de, au nau imi bubulukana. Dede akande iya, hataho liya huding gelok langa batu. Pehu alaho ulahele silahada palindia. Lusa kada hataho lita Yahudi mana maik leo manetu alai na, dede unala lama dai. Noenok dia basa hata huli Yahudi la neukose la soda. Nana naise sula malalaok dale nana sulak naeleo ia. Neukose mani manasoi tefaka anamai nemesion mai. Neukose anakokaheni basa Yakob tititi nonosin salasingo nala. Neukose au tau hehelu balata kande ia nosila nailelek ko au fedo'o do ampon neusalasingo nala. Hukande hatahuli Yahudia tanau sipok manetua lain halamalole nafade ala dadi manetua lain musuno nala. Fode deak dia nini nanalak esa fe emi hatahuli ta Yahudila. Fe hukande manetua lain de heleade ana sue laina hele hatahuli Yahudi silala. Hu sila be baikai nala. Nana metema manetua lain hele hatahuli esafo, ana fen babae papalak sona, ana tahila falik hatafo, ana taon dia fa. Maka huluna emi katunga manetua lain fa, tehu besat ia manetua lain na fada basanae, hukande hatahuli Yahudi yata nausunga faande, emi matapu ineme salah sinyoka maiso. Hatahuli Yahudi sila lalem diak boy, besat ia, ala tanau tunga manetua lain fa, ho ela emi nana nafadak, emi matapu emi nesala singo kamai. Kehu mahanite, neko se, sila boy o nana nafadak, latapu ile nesala singo kamai boy. Nana manetua lain ku ilotak basa hata hulidai basak lala ena. Langa batu kaku asanalas, kodai nga ana hapuna tudu, sesuela lain neu basa basas. Tete eka, manetua lain su ibeten ba unaseli. Tete eka, mana tete no nama malela na ba unaseli. Sekande hapu palisak matalololena kiketu nala. Sekande bubuluk eno na taoleo be kona ue na ledi. Na isi sula malalaok dale nana sulak na eleo ia. Sekande bubuluk manetua lain dudua afin. Sekande fena noli na fadak neo manetua lain. Se kande fei hai hata esa neu lama tua ka nalo sanaka seti lama tua ka balas ana mane tua lain de nakada dadik basa hata lala ena basa basan dadi neme mane tua lain mai ma basa basan soa neu mane tua lain kokoa kikiok ba eneu mane tua lain lusadodona. Amen. Roma baba eka sana hulu duana tulano ngalalimin manetua lain malole na ba'u na sili newita. Hundia de au, okean sili fo ela leo bena, emi fe emi sodama, dadi leo tutunu hohotu masoda hehelik, soa neo manetua lain fo nanda anodalena. Emi huhule haladoim neo manetua laina, muselon dia. Boso tunga dae bafak ia hada tataon. Neme na fo manetua lain taona emi hada palin, dadi beuk. Fo ela emi tukate sale dale. Noenok dia, besa ka emi malelak matalolole manetua lain hihina naun. Fonde, be kande malole ma, be kande nanda no dale nama, matetu mandaaka. Manetua lain fe basa baba e babati newa uso. Hundia de, au anuli afada emi basa basa mala fo bosa mama tutua mama detema awi nama. Ba uli na heni emi awi na mababa una. Te ela leo bena, emi mete awi na malano dale na kaloe na kadae. esa-esak mete awi nana, tunga bei balakai, pomane tua lain peneun, hukan de nama hele Yesus. Ita aupa na lima en bauka, lima ek sila, esa-esak nok dia bela baun. Ita loin diak boe, leo mai ita bauka, sehu ita na lupa auk esa nanahu ita dari esa to Kristus. Boe ma ita esa na tutik no esa, dadi leo lima ek neme aupak esa mai. Ita esa-esak nok babae babatin, suaneu na lalau na ono. Mane tua lain pe babae babatin dia newita, tunga dale sesuena. Kundia de, ita musi pake babae babatik silala. Hata holi fo ana hapu babae babatik suaneu tui benga, mane tua lain de dea kokolan sona, musi ana tui benga de dea kokolak sila, tungan dia bei balakain. Hata holi fo ana hapu babae babatik suaneu tulu fali hata holi feek sona, musi pe ana tulu fali hata holi feek. Hata holi fo ana hapu babae babatik suaneu nanoli sona, musi nanoli pe. Hata holi fo ana hapu babae babatik suaneu ana fe manggatek nu hatuli feek sona, musi pe ana fe manggatek nu hatuli feek. Hata holi fo ana hapu babae babatik suaneu, ana fe hata fondia na nun leo hata huli feek ni usona, musi ana tao no dale katema tua. Hata huli fo ana hapu babae babatik, sua ni nauli na langa sona, musi nauli na langa no teteek. Hata huli fo ana hapu babae babatik sua ni suelei hata huli feek sona, musi ana suelei no dale katema tua. Suelei no mate tuna, makamu makadau tatau nonu imangalauka, maho umahele tatau nonu imalolea. Ela leo beena emi masue malayao, nodale katematuak sama na leo tulanok esa naibobong esa dalek. Ma ela leo beena esa fehada holomata neu esa. Maue maledi no mangatek, bosopela bale. Maue maledi suanu lama tuaka, tunga manatua lain duladale na hehela nonolen. Ela leo beena, mama hena neukada lama tua kono nama hokok. Boso haelai mama nasanai totoa tataa kadalek, mahule haladoi mahele. Tulu fali matao mati tuhata holi salani se eka paluuna. Masipok eni tola nom, konama hehelek esa leo eni umam, no nama hokok. Leo mai eni detamale lakanafa. Moke neumane tua lain, ko ela anabae pala hata holi, mana tau mangalauk newenia. Hei, moke mane tua lain, tes babae papala ko bosa so supas. Mama hoko mo hata holi mana mama hoko kala, maki mo hata holi mana ki kala. Masuk danai mole dame adalek, boso ko aon da eao, te tau awina masama no hata holi tananita na lela kala. Boso mafada mai, emi hata holi malela kala, te seko natalon diak fa. Mete mahata holi tau mangalauk newemi sona, boso bala sana ninik mangalauk. Tau malole tunga hata holi ya mata me metena. Sanga enok tau leo befo, masuk da mole dame mo basa hata holi la laena. Tulano ngalalemin, boso balas napi dadalek no napi dadalek. Ne menafo, mana itu lain dihukunana. Nana nai susula malalauk dale nana sulak nae, aunde mana balasa, neukose aunde hukunana. Lama tua kanae leon dia, jadi ana safali nanae, mete ma omusuno ma nama la asona, fen naa. Ma mete ma, ana ma madasona, fen ninu. Nana hu no tatau no nu ilon dia kade, nikose imitao man ana mae. Boso po ilotak mangalau kapali ta eni sodama. Te ela leo bena eni sengi mangalau ka ninik tatao nonu imalole. Roma babae kasana hulu teluna. Hata holi lala ena, musitunga mana paleta paletana. Nana tahapu mana paleta esa boen, fo ana hapu kuasa neme mana tolai na maifa. Mana paleta besak iala, lakala laok paletana latunga mana tua lain paletana. Hundia de hata holi fo ana laban mana paleta, sama na leo ana laban hata komane tua lain na kitubahan. De hata holi mana tau leon dia ka, ni ukose ana hapuhu huku. Nana hata holi mana tau malolea, tapalu bi mana paletafa. Kada hata holi mana tau mangalau kande musi ana bi. Mete ma emi nau fo ela emi boso bi ni umana paleta sona, emi musi tau malole, fo emi nana koa kiok. Nana mana paletan de bena, mana tua lain atan. Fo nauwe na li isuanu emi malolema. Tehu mete ma emi katao nonoi mangalau kasona, memak emi musibi mana paleta. Nana mana paleta nanu kuasa suanu ana huku hataholi. Mana paletan de bena, mana tua lain atan. Fo nakitu hataholi mana tao tatao nonoi mangalau kala, tunga mana tua lain na keketuna. Kundiade, emi musitunga mana paleta, takada hukande emi tanau ala huku emi fate, hukande neme emi dale babongo ana mamai. Ndia boeo, ana dadi netes esa suanu emi, bae bea, nana mana paletan de bena, mana tua lain lima en, konaka lalaok bela bau hehelik ndia. Dadi, bae hata fo emi musibaen leo mana paleta neu. Bae bea metema emi musibae bea. Suulaik sila fo musenana suulaik. Ma fehada holomata ni sila fo musinana fehada holomata. Boso mahuta sudi se. Lain. 3, 2, 1. Boso mahuta sudi se. Hata isaboen. Tada fee huta susue na layaoka. Nana hata huli mana sue lai nono hata holina. Ana taona titu basa musa hoholo lalanen lalaena. Nana agama Yahudi ya hoholo lalanen na padanae. Boso hohongi. Boso manisa. Boso mamanako. Boso dalehedi hata holi hata heton. Basa sila lalaka abualo hoholo lalanek feekala. Pohuu na kada hoholo lalanek isamesa kana. Fonde. Suelai o nono hataholima sama leo o suelai o awinama. Hataholima na suelai hataholi feeka, ana tatao mangalauk ni hataholin diafa. Dadi hataholi fo mana suelai nono hataholi nandebeena, hataholi fo ana tao natitu basa agama hoholo lalanen lalaena. Feek nemendia mai, emi ubuluk mai, faikian debe na faik suanu emi fu amene emi susungu madalek mai. Nana fai na lusa suanu ita nana sui tefaka. Besak ia anadekan neme lelek ho besaka ita mulai tamahelea. Leoda eka tihi na eseli iaso. Debai hanak seluk baite niko se mangaledok iaso. Dadi malole lenak atahahai tau tatau nunu imakahatu ka leona. Ita musita hehelea o tala nimik te taka manga ledoka. Ita musita o tatao nunu inanakoa kiok. Sama leo mandofai hata huli a tatao nunu inai fai le ledona. Boso tao feta dote lina neme dae to mai. Do mafuk ala lalu. Boso sesua piao. Do matudu hada tatao hada tak. Boso mahote. Do mapeda dalek neu hata huli. Neme na fo lama tuak Yesus Kristus nde na ketu hata fo, emi musitao no inana. Ma bosa tunga hata holi masala masinyo kala. Hadap baliin fo, sadi ala taola titu sila nasa melun. Roma baba eka sana hulu hana. Hata holi fo ta nama hele hata fo nama helen sona, emi musisipo kana no malole. Boso male amon. Laen yun dia hahapun dia. Hata holi ngelok hahapun anae. Dia na asudi beka. Tehu hata holi ngelok nama hehelena. Beta pandoes. Anahi na akada uta aido mesakana. Hata holi foma na asudi bekan dia. Bosofe salak neu hata holi mana akadana na amata kisaka. Ma hata holi mana akadana na amata kisaka. Bosofe salak neu hata holi mana abasa hata lalaena. Nana mone tua lain sipok hata holi dia so. Se emi ia. Dena lusa emi musima ketu malak di hata holi feek atana. Fafakama atan dia. Tu udofu aboyo. atan dia tua na ito aton dia. Mamemak atan dia nikose na padik na tetu. Nanahu lama tua ka na biifen na padik na tetu. Hata hulinggelok lama hele. Faik isamalolena linahemi faik seese ekala. Tehu hata hulinggelok baiso nalae basa faik kalamatak esa. Neme na fohata hulia esa esak nakitu aun tungan dia dale nakitituna. Hata huli fo nama hele kada faik esan de malolen dia. Ana tau leon dia fo ana fe hada holomata ni ulama tuaka. Boema hata huli fo na abasa hata lala enan dia. Ana tau leon dia fo ana fe hada holomata ni ulama tuaka. Nana hun noke makasih ni umane tua lain hukande. Nana ani minuk silala. Leon diak boy. Hata huli fo na akada nana amata kisaka. Hata hulin dia boyo. Ana fe hada holomata ni ulama tuaka. Manoke makasih ni umane tua lain. Tahapu hata huli esa boy nene itamai. Nasuk dasua ni ukada awi na namesa kanafa. Matahapu hata huli esa boy nene itamai. Ana mate sua neu awi na namesa kanafa. Mete maita ta soda sona, ta soda sua neu lama tuaka. Boe ma mete maita mate sona, mate sua neu lama tuaka boe. Dadi leo mae ita ta soda do ita mate boeo, lama tuaka nun ita. Kristus mate de na soda falik so. Kumbia de ana dadi lama tuak sua neu hata holima soda kala, masua neu hata holi mana mate basa kala boy. Dadi tulano ngalalimin sesuak hata sesalak neu emi tulano po nama hehelek esa. Mas sesuak hata emi mafadamai hata hulin dia naidae anak ita basa basa talan neu kose tasa sale mata ko mane tua lain sua neu nana naketu naladi. Nai sesulama lalaf dale nana sulak nai lama tua kanai tete eka ne kose basa hata holi lalaena sene dook nai au matanga ma basa hata holi lalaena ne kose ala manakulai au le manetua laina. Dadi ita esa esak musitata basa ita tatau nonoin lalaena ne umantua lain hundia de ita esa bosa sanga esa salana te sanga enok fodaenga boso no emi tatau nonoin fo. Emi tulano ma fo nama hehelek esa, ana tuda leo salah singo kadalek neu. Nanahu au dadi esa o lamat tuak Yesus so, de au ama hele tahapu hata esa boen, fo mangenggeok soon. Tehu dede andia, ana dadi mangenggeok soa neu hata huli esa. Mete ma hata hulin dia na fadanae, hatan dia mangenggeok. Tehu mete ma emi mia hata esa, koni nidale hedik fe emi tula nom, fo kama hehelek esa sona, emi tatao nonu india, tatunga sesue lalai tason. Mete ma Kristus mate sua neu hata huli esa, sona boso pu ilotak hata huli india, nama hehele na nalutun, nanahu, hata fo emi miak india. Hundia de, hata fo malole ba eneu emi india, boso pu ilotak hata huli feek na fadanae, tama lolefa. Nana metema, mantua lain palika hata huli esa soda na sona, hata fo naa dominun dia, tapalu son. Fo palu kadande, hata hulin dia tunga mantua lain hihi na naun. Dale na tesa tama, ma ana sipok na mahokok fo, mantua lain dula dale na, ba efe nana. Hata huli fo nala lau na ono Kristus no enok lembiaka, hata hulin dia nanda no mantua lain dalena. Ma hata huli fe ekala fe hada holomatan neun. Kun dia de, ita dale dudu ana musenai, kadanai mole dame adalek tatas esa. Ma esa na fofoa esa nama hehelena. Boso hukan de, nana ani minuka, fo emi tau malutu hata fo, manetua lain tau basak dia. Memak, basa nana aglala ena, tana nakena kaik sua neu ta'afan. Tehu mete mahata fo ini niak dia, ni misala singok pe hata huli feek sona, ini salan dia so. Malole lenak boso mi apa, dominu angol, do tau kada sudi beka. Mete madede anglia kani nifetula nokfo nama hehelek esa nasala nasino. Neme nafo hata fo emi mama helen dia emi tau naik kada manetua lain matana soa neu emi mesama hata holi fo anata neet soa neu nameda nasala neu hata fo nafada naendos dia. Sona hata holi naua nanale pehu hata holi fo dalena bina ba esuanu na ahata isa pehune umakabui na boema na anama agndia sona manetua lain se salak neu hata hulindia na na hata hulindia ta kao tunga nama helena la enu hata fondos ma hata fo masala kafa ma anatao hata isa tano nama hehelek pasona sala singok lia. Roma baba eka sana hulu limana. Ita fo tamahele te ete eneu hata fo ita tamahelek dia sona, ita boso haelai tamanasa hata hulifo namahehelena beta natia nahele faandia hahapuna. Ita boso tao tamahoko kada ita awina namesakana, nasafalina ita esa esak musitao tamahoko ita tolanoo na adalena, fo nini malolefe tolanok dia, fo daenga namahehelena boe tai natia nahele. Nana Kristus boyo, tadu dua dodo kada nama hoko na mesa kanafa. Nasi sula malalauk dale nana sulak na eleo ia. Nakamu nakadau ko ala feo, lu alepakala ala tuda mayaulai. Basa hata fo nana sulak na isi sula malalauk dale dia, ndede na suanu nanuli ita. Nana nanuli ko ita sipo neme isi sula malalauka, ana tau na ita takatatakak mabalakai, na lusa ita haputama hena niu manetua lain. Ela leo beena, manetua lain, fo mana tau na tea na helema, mana kokoe na nasi hata holidaya bafaka, tulu fali ita fo tasuk da notek esa dalek esa, tunga Kristus heheo hihilun. Notek esa dalek esa, tola no kalabasa basa mala, koa kio manetua lain fo ita lamatuan Yesus Kristus aman. Hundia de, ela leo bena, emi esa sipok esa no nama hokok. Sama na leo Kristus boyo, ana sipok emi fo emi koa kio manetua lain. Nana mafan dendelek te, Kristus na lalau na ono hata huli Yahudila, fo ela ana dadi na tutuduk esa nae, manetua lain tana fandele heni, tao na te tuhehelu balatan ne itabe baika inala. Yesus boyo, ana tao na leo ina fe ekala, koa kio manetua lain na nahu, manetua lain dale na malole neus, na isu sula malalaok dale nana sulak na leo ia. Hundia de neukose au koa kio onai hataholi fe ekala talakda. Neukose au akame nakame kokoa kikiok soa neu onak dema. Hapunana sulak na eleu ia boe. Mama hoko mo mane to lain hata holi kama hehelen, fo nana hele kala hei leo ina la leni. Mana eleu ia boe. Koa kio mane to lain, hei basa leo ina la leni. Ela leo bena, basa hata holi la laena koa kion. Boe ma Yesaya na fadan na eleu ia boe. Neme Isai tititi nonosin, neukose hata holi esa toda mai, fo neukose ana paleta basa leo ina la laena. Hata holin dia, de leo ina silala la mahenaka. Manetua lain de beena, emi mamana na mahehena ma. Ela leo beena, ana tao na hinu emi dalema, ninik basa nama hokok masoda molek la laena. Na nahu emi, mama helen, fo ela no manetua lain dula dalena koasana, emi boe tai mama hena neu manetua lain. Tolano ngalalimin, au amahele, emi bimanude de amalole bauka. Emi boe o malilak basa-basan la laena, ma emi esa nanuli esa boe. Tehu la eneu dede akikisa kala, au balata emi no mahelek na isusulak ia dalek, nanahu manetua lain bae batife au bela baundia. ana tau au dadi Kristus malalau maonon, fonadenu au leo-leo inata Yahudi lau. Ma au alalau aono dadi leo imam fotui denga manetua lain halamalolena, neu hata holita Yahudi la. Fo ala dadi tutunu hohotuk neu manetua lain fo ana sipo kasa. Ela leo beena, manetua lain dula dalena, tau nalalau nalalafus, fo ala dadi tutunu hohotuk, malalaok soa neumane tua lain. Dadi, hukan de au dadi o Kristus Yesus, de au ama hokoneu au ue leding, ba e neumane tua lain. Au apalani kokolak aelon dia, kadala enu hata fo Kristus taon tunga au soa neu, hela nole hata holita Yahudila tunga mane tua lain. Au taude de aksila la, nyinik hala kokolak ama tatau nonoik. Maninik mandadi beu kalama dede ama tua inala. Basa sila la leme mane tua lain dula dalena koasa namai. Halama lole la eneu Kristusa au tui benga basa-basa neu hata holila. Mulai neme Jerusalem losa ilirikum. Au dale hihi ingande tui benga mane tua lain halama lolena nai mamanak konai be. Hata holia beta nama nene la eneu Kristus. Nana au tanau apadedik au weleding neu fanderen fo hato holi fe ekande tao nana lain fa. Nai susula malalauk dale nana sulak nae, hata holi fo beta sipo halak lai neu lama tua ka neu kose litan. Masila fo beta lama nene nana neu kose lalela kana. Hundia de nasia sudi be kana pengenge au fo au tani idonge dama ini fa. Tehu besakia sona, au weleding manai nusaksilala, basa so. Teuk lama lala au hi ni idonge dama eni. Mahani te, metema au laoladi eni kota manai, au leleo lalaong leo sepanyo lusona, au amahena au hapu atongo eni. Fo ama hoko, do doa nafao eni. Basandia sona, au amahena eni tulu fali au, nai au leleo lalaong leo Spanyolu. Tehu besak ia, au sanga u leo Yerusalem u, fo au unitutulu fafalik fe manetua lain hata holika mahehelen manai naala. Nana salanik manai Makedonia ma, akhaya la, laka heek basa, ala fe tutulu fafalik ne tolano tolanok fo, nuta hakatak manai manetua lain hata holika mahehelen Yerusalema. No dale nama hokok ala ho ina kiketuk suanu ala tau de beak ndia. Memak tungan doona, sila landa tulu falitola no nuta hatatak manai Jerusalem silala. Nana neme hata huli Yahudi, hata huli ta Yahudi silala sipo basa mane tua lain babae papalan so. Dadi, hata huli ta Yahudi silala boeo, landa tulu fali hata huli Yahudi la, ninik babae papala hata heto. Mete ma au bela baungia basan, ma au fe hata holi manai Jerusalem silala tutulu fafalik fo lakabubua basak lia sona, au u leo Spanyol ufo, au tulieni kota ma. Mete ma au ni isona, tau leo beyo, au ne ni India, nini babae papala bau neme Kristus sua neweni. No ita lama Tuhan Yesus Kristus nadena, mano mane tua lain dula dalena, fe susuela laika, au okean seli neuemi, ela leo beena, emi hule hala doite ete e sama-sama mo au neu mane tua lain suaneu au. Hule hala doi leona, ho ela mane tua lain se ipui au neme hata huli kama hele tak mana Yudea la liman mai. Ma fo ela au bela baung suanu au ni tutulu fafalik leo Jerusalem newa. Mane tua lain hata huli kamaha helen mana Yerusalem ala, ala sipon no nama hokok. No enok dia, mete ma mane tua lain na usona, au ni ileo emi no dale nama hokok. Mane ukose, au dale nga nama hoko nai emi talada. Ela leo bena, mane tua lain, fo mana fe mole dame niu hata huli dae bafaka, no eni basa-basa mala. Amin. Roma baba e kasana hulu neena. au hi fe ni malelak ita tola noinan febe. Nalalau na ono nai salani kengkreala. Sipo kana samaleo lama tua ka hata huli kamahe helen. Memak hata huli fo nama helen ni umane tua laina. Esa muse sipok esa leon diak. Tulu falin. Mete ma ana palu tutulu fa falik neme eni mai. Nanahu ana tulu fali hata huli bauso. Ana tulu fali au soboe. Manduku malosak au na te anga. Neu priskila no akwila. Au no nong fo ami basa basa mala. Mawe mali isua neu Kristus Yesus. Esa baina. Mate duas na nahu ala nau tulu fali au. Au oke makasih neu duas. Mata kada au mesa ngafa. Tehu basa salanik. Lewina fe'e ko hata hulita Yahudi laboyo. Loke makasih neu duas. Manduku malosak au na te anga. Neu salanik kolaka bubuanai duas uman. Mane epenetus ho au sue laika. Ndiande hata huli makasososak. Ho nama hele neu Kristus nai Nusa Asia. Manduku malosak au na te anga. Neu Maria boe. Naue na ledi. Puse lai pana suanu emiso. Manduku malosak au na te anga. Neu Andronikus no Junius boe. Sila dua beleo isa loau. Maduas masok haibu isama sama loau. Au beta ama hele Kristus fate. Duas lama hele laka huluk so. Silande nananita nalelak nai basa hata holi na dedenu kaladalek. Manduku malosak au na te anga. Neu Ampliatus ko au sue laika. Nanandia no au sama sama dadi esa molama tua kaso. Manduku malosak au na te anga. Ne Urbanus fo ita nono maue maledin suane Kristus. Manduku malosak au na te anga ne Eustakis fo au sue laika boy. Manduku malosak au na te anga ne Apeles. Lili ne kan ne Kristus sa nananitak so. Manduku malosak au na te anga ne Aristobulus tolano ka afa dinala. Mane Herodion boy. Dia bileo esa no au. Manduku malosak au na te anga neu tolano tolano ko nam hehelek esa nai Narcissus tolano ka afa dinala dalek. Manduku malosak au na te anga neu Trifena no Trifosa fo laue lale di puse lai panano la la lau laono neu lamatuaka ma neu Persis ko au sue laika. Dia boeo naue nale di puse lai panasua neu lama tua kaso. Manduku malosak au na te anga neu Rufus no inan. Poba e neu au sona sama leo au ina bongin so. Rufus ndebe na lama tua kahata holi na nakoa kion. Manduku malosak au na te anga neu Asinkritus, Flegon, Hermes Petrobas, Hermas ma basatola no konama hehelek esa. Ko sama-sama los lain dia. Manduku malosak au na te anga neu Philologus ma Julia, neu Nereus ma Feton, neu Olympas ma neu basahata holika ma helek ko sama-sama los lain dia. Matete aok no susue lalait sama leot tola no salamika. Basa Kristus salaminala landuku lalosak sila na te anga neu tola no kala. Tola no ngala lemin. Au doko doean sili, po ela leo bena, manea matala lole suanu hata holi mana makadadadik na sida na baeka. Ma mana tau ta sibu hata holia, nama hehelen neu lama tuaka. Jadi agndia, tananda no hata folanoli neu emi yafa. Madok au inamala, nene hata holi leo sila kalamai. Nana hata holi mana tau leo ndiaka, kana wena li disuane ita lama Tuan Kristus fa, tesuane ala taula titu sila dale hihina, no fufudi odok, madede akokola, make mamina nala. Ala kedin liu hata holi fo ala ta bubuluk hata hata isa boen. Basa hata holi la bubuluk basa lae, emi lilim ne kaneu nanolik la eneu mane tua lain halama lolena. Ma awa mahokon yu dede ak ndia la eneu emi. Au nau fo ela ini mana te tenom la eneu dede ama lolela ma ini mamanguala enudi di amangalau kala. Mane tua lain po mana fe mole dame ni hata huli dae bafaka ni kose anatao nitu ni uemi kuasa madae. Ko tao maka lulutu kana. Ela lobena ita lamatuan Yesus Kristus bae pala emi katas esa. Au nonong Timotius anahai tua fe minateak boe. Londiak boe, Lukius, Yason masosi pater, fosila be, leawine saloau. Au fotertius desulak susulak ia, au hai tua, natea susue lalaik neweni. Gais hai tua natetea na neweni. Au leonai uman, maami salani mala, boe wala masok lain dia. Erastus foma langaduik naik kotan dia, ana hai tua nate ana neweni. Leondiak boe, ita tolanon kuartus. Ela leobena, ita lamatuan Yesus Kristus, fe babae papalan neweni. Amin. Kokoa kikiok neumane tua lain, nan ukoasa fona titrian hehele emi nama hehelema, nanda anumane tua lain halamalolem, ko au tui bengan la eneu Yesus Kristus. Au tui benga halak dia, nanda no hata fo mane tua lain na fadaka. Konde la eneu mane tua lain da le kutu unfo, teu netek edila. Hata holi a beta bubulu kanafa. Pehu besat ia, no mane tua lain paleta matea mahelena, de da le kutu un dia, nanana tuduk manana tui bengak neu basa leoina la laena. Tunga nabi la susulaliina, ko ela sila basa-basa selama helema ala tunga manetua lain. Ndi ande manetua lain po, kisak ma, mana teeteno. Ela lobena, nana soo nama dedemak, lusadodona. Tunga Yesus Kristus. Amin. Hada holomata neme ami, Paulus, ko Yesus Kristus atana.